Panjenenganipun Bapak Kyai Haris Sedekah maos tafsir atawi terjemah menurut tafsir kitab Al-Ibris. Ibris niku setunggalipun pusaka ingkang boten saged dinilai harganya saking emas ingkang murni atawi bahan-bahan Allah ingkang damel berharga yang lebih tinggi dipun karang diterjemah dening penyanyipun Mbah Kulo Kiai Bisri. Mbah Kiai Bisri menika putra saking Mbah Kiai Mustofa. Kiai Mustofa menika ramane Mbah Bisri. Dia lagi paling kagungan putra Dina Aspari Asmo Mustofa Bisri bin Mustofa. Ini kok mboten awet nih, mboten awet korban kangge putra-putra jatuh siang. Mbah Bisri, Mbah Kiai Misbah, Mustofa, kok Mustofa Maksum? Maksum ni bu, dalam kilen ni Mbah Bisri. Zaman kengkan tinggal ni lekoi. Niku awal apes terus. Kok wong niku nek disalati, kula didunge Mbah Bisri. Mun napa, Mbah? Wong ku nek disalati kalau wong tua terus biasane pegel mon. Mbah Bisri niku wetane Kiai Maksum. Maksum niku kula nek disalati terus mawon. Jadi kula mboten tuwa menurut kula jeneng ati. Kula niku umur wis 92. Lek Mustofa niku sunat kula pun dadi korap. Tak eling-eling mawon. Kula niku dadi kiai pancen emok kaya kiai akeh-akeh iku emok. Pisanan jadi kurangi terus penguyang-penguyang bulog kepala pasar kula lakoni kabeh ketua koperasi pelelang mulane kula boten purun kumpul kiai mergo kiai ku nun sewu niku kadang golek jatah. Kula niku kali BPC diawasi mawon. Kowe iku kok aneh-aneh mon wong ana kiai kok dadi korame. Bah. Nek wong ana kiai ku awor kiai. Iku ora pancen pengalaman. Jasane ya mau iku-iku ae. Nah nek kula dados korame rak pengalamane akeh. Dosa niku aku isih eling mau kok tak. Kok dosa lah sekretaris semedo. Kula niku kan Mbah Bisri paling senengi terus. Mbah wong ku ape gedene isane nek rada ora dosa-dosa sithik ya mu iku-iku wae. penting aja lho, kiai selawasi semua iku wow, akhirnya merangkap jadi DPR DPR kabupaten layan mohon gue orang-orang yang nangkau lumayan Mbah Kiai Mustofa niku ramane Mbah Bis. Nek ngetokno dhuwit karo kiai ora dijanjeni. Niki mboten kok menawi sampean kok sedekah karo aku mboten. Wani utus seeling taun gangsal 1905 niku riwayat sing paling gede. Riwayat sing paling gede mesti bapak kula niku lahir tahun 1905 gangsal. Mbah kula Kiai Ahmad Syuaib niku mukim ning Mekah. Badhe wangsul melampah king Mekah jidah. Sebab ongkos nek numpak mobil Rp70. Dereng wonten dalan. Nek numpak unta Rp7. Lanek mbahku Surya. Ibu ijen mbahku duit niku ugeran Soloko Kalimas. Duit mas niku dinar. Duit Soloko niku dirham. London itu terusnya gak ada. Gak ada ya? Itu langsung lho. London itu nek duit soko rupiah. Nek duit emas meh sami kali Cina patang gram. Nek Mbah Ahmad Mbah kula. Wae kula nggoneng sing aku mergo wis tuwa, umur kula pun 90 taun. Wae wong semene iki gawe nek sing umur tuwa kaya aku. Upamane tok 90 iki serada pikun. Iku Mbah kula taun gangsal iku melampah. Mbah Kiai Mustofa ta Mekah ya iyo kono aneh Kiai kok melaku aku ora pantes muka dulu ditututi nganggi mobil miang kuleh pitung puluh rupiah moko sapi lagi 6 rupiah sampai hitung sapi 10 lagi pingin sudah jadi sapi 11 kanggo nututi mbaman mbaman memeh juga kita tuk akhrek sampai Ahmad ini putra ini gitu ya ini dijak mawah dari gua mbak mantap wangsul teng Mekah sarang wangsul teng Mekah dijak tamu jika itu duit pitung pulau ini mobil tambah rong pulau piro sang pikiran mbah kula nek tak nggo mlaku utuh monggo sapi piro sapi suwidak wis sapi 10 ijeh rong pulau rong pulau itu nemping telu wolulas gulai sing cilik siji ijeh nemping telu pingan ijeh sapi pake sapi pake wah sudah aku sampean roh sapi 14 samangnya sapi ini nanti gini roli poli yuto peng 14 lu iku uang bu undi ini buken mongko sang istri kaji urung kaji wis manca kaji orang yang ngomong-ngomong uang kiri wangsun mau entek bongso duit 10 ribu rupiah ijeh duit-duit pinten wolong pulau sugeh nama bantuan sugeh wali mbah pulau itu sugeh duit kosin tadi mbah kaji Mustafa ramane mbah Ula kasih ingat ulai Kiai Misbah ini pun cipet mantu Yora gue tapet buku Tapi nopo ini gede riwayat Ini ku mau ulang mbah Mat Mbah Kiai Misbah Kiai Misbah itu anggil roh nopo Dicubuk kadanya nama Wong timbang wis halal. Kula tu seeling. Ya Allah, ya Rabbi, dados Mbah Misbah. Adi pun Mbah Bisri niku dados mantune Kiai Ridwan sing gatokaken panjenenganipun Mbah Mat dielingno jaman taun 1900 pinten. Orang mau ikut tak? Kiai Khalil lupa sarai, baik sini, baik Mbah Mustafa itu, Mbah Mustafa bin Mbah sini, Mbah Mustafa gilek pulau ini bin Ma'rufah, Ma'rufah bin Kiai Khalil. Kiai Khalil bin Kiai Harun ing sana perawin kang kula mulyakaken Mbah Khalil ning Rembang niku semua yang nyukupi Kiai Mustafa Mbah Mustafa sareng dicukupi biaya di aku benci mau kirim duit nek ngono iku kurang kurang oleh bekti tenan nek jenenge bekti kurang ngono zakat sendiri aku iki bandan tak mek montor ayo kirim podo ning Solo pasar Klewer aku catuk popo-popo wis sing bayar nggih jajar wong kaya ngono gak betul mobil tau dipekikai dibayar itu yuk kalian Mbah Mus kalian jengkel Mbah Kiai Mustafa dugi ngeriyo itu famili sedan pandangan sarang Rembang itu ada Mbah Fadoli barang apa sih Wong Kiai kok jaga gak sing apik piye Senapa ini dititip no kalau family ini kape ini kau suke, si kau kape duit orang balik. Orang utang yang gabung jalan. Orang yang kau lumayan. Akhirnya saking susah Mbah Kiai Khalil orang iso metu wisuk diparani kali Mbah Mustofa kerungune arang-arang mulang bareng dipuruki teng daleme tambah ra metu wong wedine sitake. Wah, akhirnya dintengi zuhur ora balik, ngasar ora balik, sampai maghrib dikirim, kon ngirim, ngirim darah siang, maghrib kepeksa medar, Kiai Khalil digabyukkan namu coba. Sambang kok mboten-mboten. Susah sih aku utang karo kowe. Aku wedi kok tagih, aku wedi ora metu-metu. Biat demi Allah. Sambang sejane. Ridho, duit ilang ridho. Nek sambang urun mucal sing tenan. Ora usah metu-metu. Mulai niku santri Rembang rame ra kawan. Ora ana wong ngulang kaya dene Mbah Khalil pundi kasih sampai pondok niku pondoke Kiai Mas'ud saking ramene santri disebut pondoke Kiai Sinten Khalil Kasinan. Kakek kote jadane Mbah Mas'ud. Mbah Mas'ud niku mbahe buyute Rekho Mustofa. Sampai saiki jadi Muhammadiyah. Mane hati-hati yo nang ngene. Hati-hati sing setiti. Moko anake Mbah Khalil niku akhirnya melebu aneh bakal putra Kiai Mas Duki melebu nopo Muhammad kerangkan kalau gadang boleh asmane Mas Fuad. Mas Fuad ini ku orang iso pisah karo Mbah Ma'rufah manggonin pari. Akhirnya Mas Duki ini kunderek terus-terusan kalele kalek Mbah Bisri roh wong sing jine Mas di aku ora iso dibisa gelalah niku kok naminya istri kulo ya Mas di aku bujurnya Mas Duki ini ku gengsi kan Mas di aku jadi ono Mas di alur sing si cok ora patek N.O. bujuk kula jadi N.O. sing si cok masih jadi Muhammadiyah mergomboe Muhammadiyah dilatihai mustajab. Mustajab ini ufamili ne kiai Mas'ud kok iso jadi Muhammadiyah mergogeting Muhammadiyah. Jadi orang keting Muhammadiyah ini hati-hati. Kalau piyambak ini yang dua itu anak yang keting Muhammadiyah nemen itu. Aku kalau mau ngerti, seriknya nanti anak tinggi najib. Kiai Mas'ud ini kalau Muhammadiyah lu ini teng apa? Dengan korsi ini lagi diubah akhirnya masuk pun jadi gede no Muhammadiyah rendah. Jadi lek muskulan ini ya bingung. Apa yang rasa tengah Muhammadiyah piye? Wali Mas'ud itu baik Muhammadiyah pondok ewae setengah Muhammadiyah. Orang yang engkau lu muliakan mboten mriki kula binasa sangat. Kula merloake mriki penyang khataman kalayan khataman tafsir ijes tafsir nanging ter nopo jadi tarjamah tapi melakuni ijes melakuni nopo tafsir porosnya melakuni terjamah tafsir niki al-ibni terjemah yang lain tidak hanya laku nih tulisannya wae wis ditulis Latin. Saya 50 tahun yang lalu atau 55 tahun yang lalu bulan itu tesih menangi piye hukume nerjamah Quran. Ono sing aran haram. Saiki aja sampe kemuni haram. Jadi Musa iwo mesa. Mila niki apa sing dingendikaken Nabi Ibrahim? Alal aqili ayakuna arifan di zaman mustaqbiran fi sya'ni arifan bi rabbi. Wong iku nek di akal supaya ngerti zamane. Zaman saiki karo zaman 55 tahun yang lalu beda. Beda iku ora apa? Ora. Jadi 55 tahun yang lalu ulama banyak mengatakan hukume nerjamah Al-Qur'an itu haram. Isyakan Qur'an itu diturunno dari Allah Subhanahu wa taala lisanan Arabian, bahasa Arab. Ya, Arab. Jadi mau tulis Latin itu apa? Apa ramuan? Tapi saya ini sampai kok sampai ngarang no kitab nopo? Kok terus? Gula setengah tafsir terjemah Quran. Jadi Musa yang ini sampai. Manusia yang sekarang ngerti Quran bukan langsung dari Quran tapi melalui dari sesudah Raja Abdul Aziz diganti Faisal, sesudah itu rame terjemah Al-Quran. Sehingga sekarang terjadi wong sing hafal Quran kadang orang ngerti karepe, sing ora hafal Quran ngerti terjemah Al-Quran. Aneh kaya ngono. Kowe ngarangno terjemah Quran musoi wong sak ngalam dunya. Nggih napa mboten? IAIN mau pesantren sarang kuwi mau tiap santri meh beli kitab tarjamah nopo Al-Qur'an. Sami kali bang Jaman bang kula alih ijate sing aranno. Mergo wa halallahul bai'a wa harramar riba. Gusti Allah ngalalno ngaramno riba. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Saiki kowe kok ngaramno riba. Ngaramno bang. Musa iku wong nesak. Sak ngalam dunya. Biar nama boleh. Semana kasih setoran yang bang apa yang kiai. Wah ini ada berkah. Wih Allah nampun gari. Wong kaji kok mau sapi lo. Setoran tolong puluh lima, tolong puluh patang puluh. Sapi ku sini paling rojok sedengan 20 juta 20 juta sapi loro pingan luwih moko jaman kula kaji ping pindho entek 17 sapi bukan main 17 sapi saiki nek 20-an wae 20 ping 10 200. Ngerti to nggih? Nggih. Lah, 7 ping pindho pinten? 14. 340. Niku gaji piye? Lah saiki gaji mok 30. Sampai panjang no, gak iso. Rupuh lima ini. Pemenek nek neng hotel. Tambah gak iso. Kok iso berkaitan? Berkono dana abadi. Ini kamu ngomongin Pak Menteri ini gitu. Jadi aneh. Sing bang ono berkait. Sing ora melalui bank tambah ndek akeh. Para wong sing nang kawula mulyakaken, terus sak mangke ngertos. Dadi wong Islam dawuh Nabi kuwi pucuran zamane. Kuwi aja sampe ngaramno nemen-nemen bank. Dene kuwi moh bank karepmu panjen api-api wong. Tapi ojo ngaram. Sebab kowe nek ngaram no bang berarti musuhe kaji sak Indonesia. Kira-kira kaji ku nek mlebu swarga pantes napa mboten? Ana wong musuhe kaji ning neraka pantes napa mboten? Njenengan. Ewa. Nggih, ewa iku piye Mas, boraro. Raono nyanyian ngoten. Boraro. Pi mo boraro to mawon. Jadi sekarang manusia harus tahu di zaman-zaman akhir. Jenenge global. Global itu ikhtilat. Ikhtilat itu campur. Keingin aku oleh tamu. Apa tiga menye, apa piye. Songko Katolik. Songko Kristen bareng. Songko Hindu. Ono sing kepala kentek. Sebenarnya apa itu? Apa? Emlek-emlek gitu. Oh, malu kebal. Tak sabar kok aneh. Pulang pergi pulau. Diundang kontek. Nah, itu pun berpikiran. Teko, taurat, teko. Jadi macam-macam. Sing Cina ketua yayasan Islam Cina niku napa namine? Eh? Apa? Kok singgo iku ra gone anu mecice. Apa? Pipi-pipi apa? Ya ono, tidak-tidak. Sing kelenteng itu malah sarungan kupiah. Ya Allah, aku ya apa? Saya jenjang desa dako. Saya kok macam-macam. Kira-kira saya suka apa? Apa dino akad itu? Mungi pikiran. Orang-orang bersilai dengan Allah muliakan. Bila saya menikah niki dunia campur. Kau orang iso campur, orang iso urip. Itu zaman saya. Campur nemen-nemen, ya repot. Gila-gila. Mulai sini dilema. Kertas dilema. Dilema itu dalima. Jadi wong itu saiki wong esak ora roh dalima. Kadang sakia ini. Dilema itu dalima. Boleh Quran sing dalima. Orang-orang kejauh surat ikhlas. Qul huwallahu Allahus Samad. Lam yalid leren. Mulai lam yalid malam yulat. Keliru. Qul huwallahu Allahus Samad. Lam yalid walam yulat walam yakul lahu. Piro telit. Namanya sami yuk liru kaki. Nek moto itu patok. Walang yalit walang bulat. Gen pulang tambar noe. Sakia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Wallahu samad. Lam yalit walang bulat. Jadi ini ngerti nama wadi. Gen. Sek walang yakul nahu. Jadi jangan. Moga mesti kudu dalima wong dilema. Dari wong maca surat ikhlas iku serba salah. Piye ora mau tidak mau serba apa? Salah. Mergo dilema. Dalima. Wan Quran itu dari Allah Taala ma farratna fil kitabi min kulli syai. Aku ora tinggal ning kitab Quran apa wae tak terang. Saking wong ora angen-angen. Ora angen dadi. Qul huwallahu had. Allahus lam yalid walam yulat walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku nek maca ping 5 mah ping 4 sampeyan nek nurut kula jajal bareng kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Loh, itu malam nyurat ya. Jadi tahu tidak tahu dalima. Pokoknya kalau ijik ini apa yang terangkan dalima. Kurang apa buatan sampai dilema. Ayo buatannya sih, butuh orang. Orang nyalit lereng, ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu alam ya kullahu kuwa. Cari dia. Wiku nek sampean roh jalmu. Wong saiki gak iki. Wallahu ahad. Ahad itu asmane Allah. Saja. Jadi kan. Lain sing walam ya kun lahu kuwan ahad makhluk. Jadi podo ahad sing sitok kholik sing sitok makhluk. Moko wong ora pate mikir. Angger maca wae ya. Jadi sekarang ini dunia modern itu seakan-akan makhluk ini khalik. Wong bisa ngerti nih dawa Allah khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah gawe langit, gawe bumi. Antarane langit bumi ya digawe Allah, ndak ada yang kosong. Dari kosong ndak ada. Sing diwerono manusa. Sebab manusia itu ada kemajuan setelah ada perahu. Perahu itu ndayung, gitu nggih. Jadi mulai pertama kali ndayung, ya. Ya. Terus per dua kali ono layar. Bar ono layar ono setruman. Saiki ono mesin. Saiki perahu niku ngangge napa niki? Mesin. Empat kali. Saiki kul wallahu ahad. Kawita. Sing nomor 6 Hah? Hah? Kul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam walam yakul lahu. Pinten? 5 ini diperingatkan kabar manusia. Mempunyai jari 5 kanan, mempunyai jari 5. Jadi angka 5 itu sing ngapik siji karo 5. Nek disudo siji karo 5, loro telu papat. Iki pokok. Lho gene kok kiai kok gak ero. Sing rokok Cina. Rokok apa kowe? Di Samsung. Mosok. Ono kiai mulang tafsir Iblis kok ora ngerti di Samsung. Lho di Samsung niku Cina ta kiai? Lah ono kiai kenegaro Cina kok gak iso roh dunia. Mulanya kiai ku piye ngono ya. Mereka orang ngerti ji. Ji puloro. Gitu ya. Sam piro. Su. Ji. Kale jiko. Lha wong Islam iki mlebu swarga nek roh loro telu papat. Kok karo Cina kok kalah kowe. Suci angka pokok iku angka pira? Loro telu papat. Wani salah di ana loro subuh. Ana telu maghrib. Ana papat. Isa ukur pas nggo badhe dhewe kuwi wong Islam kok kalah karo Cina. aku gini aku tak hitung gaya aku waktu pamoni ono macam-macam sing nuntun kiai kecerahan kalau kulon ini kiai nanti kacang dongeng di Samsun mongkosan dunia urung ono balik mus mohon arang-arang balik kulon betulnya wantun kulon. Jadi manusia Islam itu kudu roh angka loro telu. Karo loro telu papat repot. Heh? Wae sembayang ya kok loro telu. Gimana mau bagi? Lah mau hitung loro telu papat. Loro ame telu pisan. Lima kalau papa, jadi uang Islam itu negak ngerti angka songo orang Islam. Songo itu angka penting. Mulanya kalau NU itu mereka songo. Tapi kalau rapana di karo NU, di JP3 aku. Tapi mau kau ninggal NU, uang NU itu songo. Gila apa betul? Nah, angka kaya songo itu gak ada sampai ping no pinten mau songo songo ping loro walulah siji karo walu songo ping telu pinten pitu karo loro songo terus. Wale ana wong kok loro tok entek kowe ya. Songo ping 4 pinten? 36. 3 karo 6. Songo ping 5. 45. 4 karo 5. Tak dungeni elu iki. Dino-dino macam-macam tak dungeni elu. NU iku lintange sama. Sama kadek 5. Dadi 5 iku ora kok Tuhan, ketuhanan. Wong Indonesia kudu ngerti, wali kiai ku mau aku tok. Sing dhuwure tak gandar Garuda Panca mu aku tok. Kyai, apa meneh lek mus panas titik ne tambah. Dhuwure pasang NU. Nek kuwi mboten Garuda. Wong Indonesia iki nek wis Garuda tenan, Islam bakal rame. Jadi NU tak sok buri, P3 tak singkreno sithik. Sing kok pasang Garuda, anggur kiai ngawasi. Sampai kagumku, agomo, sing ning Indonesia, teko tengen kosong. Lu kada sing mimpin kiai. Kok kiai itu penting. Mulanya gue nge-nge-nge-nge-nge kiai hati-hati. Eh? Salah iya kiai. Kacang galuk zakat. Ono. Ono nama boten. Eh? Tapi gue harus sampai wani tak kandali ya. Kiai itu jadi pugena. Gue nak takok kapan kiamat lepas entek kiai. Nah, kiai ku sing kiai tenan, ojo kok angger kiai. Mergo ana kiai pelantikan niku. Nalika demo kiyane iku kadang ora kiai dilantik dadi kiai. Iki pun rawane manekno niku ya. Jadi kiai tenan iki kapan entek? Ora usah insyaallah, pasti apa? Bab kiai ku sing ngerti. Para ingkang kawula mulyakaken. Kula matur wonten ing mriki niki kula saking punya. Panjenenganipun Kiai Harso Jakoh ngatamaken kitab tafsir Al-Iblis sing sipate membuka terjemah Al-Qur'an yang harus disesuaikan kalian apa tafsir. Tafsir karo terjemah iku dhewe. Pamrih terjemah ditulis sate. Nggih napa mboten? Karang Quran ini diterjemah bahasa Belanda, Prancis, Itali, Indonesia. Diterjemah Portugis, diterjemah bahasa Spanyol, macam-macam. Jadi Quran. Sehingga Quran bisa dibaca oleh siapa? Wane Ahok. Gino bae. Oh iso maca su nerjama Maija. Kadang sing wejo-wejo iki ora apal Maija. Kok iso kaya ngono aja takon. Allah Subhanahu wa taala damel. Terakhir. Kitab Quran ini bisa semebian di mana-mana. Terjemah Al-Quran bisa dikuasai baik itu muslim non muslim. Kadang sing Islam kalah karo non muslim. Wong apal Quran kadang orang ngerti karepe muntah mantuk tok. Dilema serba salah. Apal Quran kok orang ngerti karep. Moco kok moco tok orang ngerti karep. Mu elek-elek pasti rokok. Kadang mesti khusyul khotimah. Jadi wajib wong Islam katno. Wong amal Quran itu selirane Allah. Dawai Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awratnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Aku kok nek wis ning akhir zaman, Quran tak waris. Ning wong sing tak selir. Jadi biar orang itu ngerti yo sepiro Quran. Nek ora iso kon ngapalno Quran nek gak oleh iman Islam. Sekarang dibuka kata orang menghafal Quran bagi muslim dan non muslim. Non muslim ono sing hafal, saya tidak percaya. Loh, disajari kali Pak Lek Kulo. Makanya Kulo muktaman Jombang itu bingung. Mereka perebutan antawisipun Pak Hasyim Muzadi, Pak Lek Kulo. Wong wisanan ibu Kulo. Saingan kali kakaknya mantu Kulo, Mustafa. Sinten amin ketua NU saat ini. Saya kan, Said agel ku sing nulung anakku lo, anakku lo niku bento weton sarang ngaji tok tak oleh no Mustafa. Niku sebab sungkan kali kulo anakku lo niku banyak keluar negeri. Ya ono utusan musliman melok cilok, jadi sisi-sisi ngerti ayem boy. Berarti si eskel. Jadi kalau saya akan juga apa milih hasil ono wong sing gulung anakku apa milih sing gulung anakku ono hasil mongko kepare kali gue. Jadi wong ning dunya iku kuduane ewong. Nek ora gelem ewong aja urip ning alam donya. Ewong. Wong golek bojo wae ewong. Nek ayu rewel. Nggih napa mboten? Sing ora pacar rewel iso rada elek-elek iku. Lha monggo nek ana wong lanang kok seneng sing elek mergo ora rewel. Panjenengan ora pacar di akal monggo. Dunia ini serba apa? Angel itu ragam. Orang-orang ini kalau guna sampai ngaji tafsir tafsir al-Iblis, tafsir al-Iblis satu-satunya di Indonesia terjemah bahasa Arab, tapi manhajnya manhaj tafsir. Kalau yang sekarang kan enggak manhajnya manhaj terjemah. Manhaj apa? Lipanya aneh. Bila niki alhamdulillah, niki kalau bisa tafsir al-Iblis satu-satunya tafsir yang masih nyentel tafsir. Padahal aneh nenggone ilmu agama niku ana pelajaran empat pilar. Oh, padahal mulai wong ora ngerti empat pilar Indonesia ini. Mestine empat pilar itu sing duwe mu NU tok. Mergo NU itu mulai Mbah Kiai Hasyim sampai saiki singkatane pimpinane PB. Gila apa itu? Jadi gua bisa ngelitik orang NU, tapi NU itu pimpinane mulai bian kok PB. Mau kok PB NU itu empat pilar. P Pancasila, pas ngapa bener? P Bhinneka Tunggal Ika, pas ngapa bener? N Negara Kesatuan Republik Indonesia, U Undang-Undang 45. Ini wong N always kabeh nyekel empat pilar, iku tok Indonesia. Jatun empat pilar. Wah, gek upamane wong sembahyang, sembahyang kok orang ngerti eling proklamasi sembahyang gak sah pun tak wanek-wanek lagi. Mesti orang insya Allah. Jadi wong kapan salat kudu ngerti angka 17 8 4 sama mungkin pasti pun nggak berjere. Hati-hati kok ya. Jadi wajib fardu ain liman sholat ayakun tantakuna sholatuhu sahihatan ila arrafa rakman sab'atas wa samanya wa arkhamsah wa arkhamsah. Ini pokoknya ngaji aneh di sini soalnya tak wanek-wanek noin. Jadi ada orang salat ke orang ngerti PBNU, ya aneh ya. Ada salat ke orang ngerti 17 8 4 5 kasah semuanya. Pun ngertas nunggu jereh ini wani kula lu api salah tak lo gambar garuda. Jadi aku orang pondok karo kiai akeh. Kae paling kula man bener cocok. Apa saat 17, 8, 4, 5. Berdua pokoknya saat itu 17, 8, 4, 5. Ini pun ngertas nama sering. Masya Allah, Masya Allah. Garuda itu pitulas suwi. Nah, suwi ini bisa itu mulanya mabur dan suwi itu sitok mabur apa badan kudu lho jadi salah aja kudu roh pitulah pitulah walu buntut mulanya elek-elek kewan pitik jadi mulanya wong Jawa itu bisa maju-maju negara ini kakek utang. Lu kadang negara dikalah karo swasta. Aneh nama macam aneh ni bu. Aneh. Aneh bu yang berkok pite ini semarai. Pite itu dua suwi ni, neng kok gak mampu. Aneh tau rane. Bu, tak mampu nama pite nama macam. Eh? Elek-elek kewan, bintu-bintu ni kewan, ibu pite. Moga wong Jawa ingon-ingon, pite. Ya Allah, lu dua suwi, kok gak iso? Eh? Moga mabur ku penting. Wani mulai kakiku gagah, iso mabur. Setan iso mabur. Manuk iso mabur. Uang. Uang. Mulai iso mabur. Kejoko nek nganggu alat pengertian. Iso mabur, mergo iso nggawe kapal. Baru jenek. Salah itu angkanya pitulas di pokok dari pitulas wajib sedilus wongi pitulas raka gitu maghrib telu misak papat pirong seso subuh luru dur ngasar wolu wolu karo luru sepuluh sepuluh karo pitu bikin pitulas orang usah mau tambahin di apa. Jadi saya nambah itu bagian kiai. Jadi kewajibannya wong awam iku sembahyang piro pitulas rakaat. Ana wong takok dhateng Kanjeng Nabi, wong ngajeng, "Madza wajib 'alayya ya Rasulullah min shalawat?" Khams rakaat. Shalawat. Lima salatan pitulas rakaat. Takok liyai. Wangsul pamit Kanjeng Nabi, "Wallahi la azidu wa la anqus." Demi Allah, kula mboten badhe nambahi mboten ate kurangi. Pitulas tok mau. Mukur wong jaga Kanjeng Nabi. Sadaq. Dakhal al-jannah ila sadaq. Wong iku ahli swarga. Nek bener. Wong sing kepengin roh gambare wong swarga delok wong iku. Sembayang piro mau? Iki tuas iki pokok. Rukune ya pitulas. Jajar rukune pitulas siji niat. Loro ngadeg. tiga takbir, kapan maca Fatihah, lima rukuk, enam iktidal, pitu sujud, walu lungguh sujud, songo sujud, sepuluh lungguh tahiyat, suwas maca tahiyat, rolas maca selawat, suwas puluh salam, 14 tumuk nina rukuk, 15 lumuk nina iktidal, 16 tumuk nina sujud, 17 tumuk nina lungguh antara ni sujud lorong-lorong. Nek gak ngerti bukan sah-sah buwe tangan dana. 17, 17. Pas ngomong-ngomong itu. Pas ngomong-ngomong itu. 17, 17. Isek mabur mengkondit penjabat wong. Jadi isek mabur mengkondue buntut wong. Pitek orang gue buntut. Mualek pitek iku bodoh-bodohnya kewan. Mualek Indonesia kok gak suge aneh. Utangnya kok akeh orang suge. Malah moro entek. Mulai nampak numpak kapal udara biar milik negara. Garuda milik negara. Sijine malih ngomong Merpati milik negara. Saiki kok entek. Garuda akeh utange. Merpati taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Demak ana sepure. Saiki sepure ya entek. Moko demak iku malah stasiun gedhe mergo ana sing cabang ning Purwo. Entek napa boten entek. Sepur iku karek sing milik negara SS. State of Sepur. Atau Sepur of State SS. Liyane iku entek. Moko biyen dinasionalisasi umbayar. Jadi IGGN. Dosa ini kok iso takobal Allah minna wa minkum. Wani-wani rada susah. Susah. Wani aku mbira semen itu. Moko kudu kalah aku. Ya. Niki Allah. Jadi bangsa Indonesia itu apa pitek ini sebenarnya? Pitek itu dua lah. Orang iso. Mereka pintu. Kalau biar nanti orang nyambut gawe. Kalau tahun sewu sangangatus pitung puluh wow. Koperasi leren. Kepala pasar leren. DPR leren. Penguyangan bulog leren. Sampai uang kodoh mertam. Dan suwe u karmanya. Sampai ini mutung kopi tiga. Indah. Saya ingin metu kafe. Uang ini u orangnya bergari belas. U mangan tak orang mangan. Pulau jajah. Sampai pun nanti nopo jere. Mulanya aku kerjaan di Allah. Mumpunan. Waren kafe. Wong sekolah ini pitung tahun sekolah. Urip. Urip itu ya urip. Ya. Perjere ingang kau lo mulia. Urip, urip, ya kok urip. Sampai di kondok. Si tulisan naik urung agak loro telu tahun pitung puluh walu puluh leren kabe santri agak gue mulai juga pondok niku gede tahun pitung puluh walu nanti saja leren karena ini sampai nangis sampai kok lereng itu tidak saya tidak lereng jajak wong ora nyambut gawe urip tawa urip nyatanya urip dibang sedurunge urip niku gua anggur tamu gua salaman tempel keras sekali gua agak koyok ni gua lu sangat hormat kali oleh mus jadi MPR gua melok gua nanti bareng kali oleh mus gua yuk MPR toh ulo yuk MPR toh gua kenroh wong gede-gede kalau uang ini orang-orang gede, salah sih, jadi kiai cilik. Wih, tak ada ini. Orang-orang kiai kok cilik, wah. Kalau orang-orang gede. Aku milih Pak Harto, ping, tahu. Tak kenal ini. Nah, kalau aku kapan ngajep Pak Harto, aku lah tidak. Perahu yang akan lo melihat Pak Harto jatuh pulau milo jatuh jadi aku ini P3 ini Golkar jatuh aku milo jatuh gimana uang itu sempalan rakyat itu kacang uang Golkar kaya Akbar Tanjung Akbar Tanjung itu tenggen pulau kalau santri kumpul kok bisa kaya kono. Iya memang saya ini anak NU dia itu. Mulanya NU itu yang penting. Mulanya itu mau, kan mau tinggal NU mau. Gitu oke? Mau. Kalau sini, jadi pitik itu oke. Saking pintu ini tak jajah. Tak bopong gitu. Pitik dalam bang. Iya tak bokong, wah penghormatan dah. Doke tak ijolin doke tak ngkrem namanya tak takoni pite dalem dah si mau ngkrem ni ku dok apa kirangan dah ya. Jadi uang lah kan mesra roh anak iku berarti ya weh, makanya kadang anak kiai kok orang patah iso jadi kiai bergora roh kiai bapak penyanyi pun mbak kiai bisri itu kalau eling-eling mbak kulon itu suge-suge kiai sasaran bergora duit-duit sangang pulau mokarong itu ijeh duit wolong pulau pindan tiga itu di tukono sapi, di tukono sawah, wis agak wong wolong pulau pinten tiga pinten rupiah maka lagi suidak, wis sapi pinten eh? Ijen duit pirang, wolong pulau ijen telulikur terlalu lingkor, dia boleh sapi selawai hijau selawai, dia kalau suicak ini kalau suicak ini, sampai kalau suicak eh? Walau pulau ini wong gue sapi, walau pulau lingkor suki yang apa benar orang itu kalau sedikit, kita kalau melihat itu duit melulu sake mbak kiai sinden Mustafa urung liyane nek kula critakake nek Mustafa mboten penting sopan para wong-wonge yo kiai iki yo dadi mukna la kiai unek moro sithik Islam tambah rame kok aneh aja takon jadi Islam iku agama sing aneh aneh Islam biar tanah paling api-api tanah sak ngalam dunia iku negara Saba. Lah kodekana li Sabain fi maskanin jannatan an yaminin wa shimal. Laqad kana li Sabain fi maskanihim ayatun jannatan an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum baldatun thayyibatun wa rabbun api-api yang negara sak ngalam dunia itu tanah Sabah. Sabah itu negara Arab Selatan. Makmur-makmure negara akeh bendungane, akeh dam-dam. Dan yang besar diarani saya apa? Sedi Makmur. Fa'aradu fa'arsalna sayyidal arimin wa baddalnahum bijannatayhim jannatayhi zawatai ukulin khamsin wa aslin wa sayyidin min sidrin. Sabah itu ini Pak Menteri on tugas negara wajib kita hormati gitu, okay? Apa itu terjadi? Sabah itu hancur. Kehancuran Arab itu terjadi sehingga orang-orang negara sakurep pelangit sak lumai bumi tandus kaya negara tumpuan waktu padang pak gini apa-apa sama jajal upamanya nek kaji muan diwajib no kaji gendro luo ngarap kok lemu-lemu wetengi melembu-lembu mongko tanahe padang pasir tumbuhan apa watu. Pondere apa itu terjadi? Arab itu kembali makmur. Ndak ada negara makmur koyo Arab. Wonge lemu-lemu, wetenge gede-gede. Ditetepno karo Kanjeng Nabi mangane rata-rata sebulan tulikur kilo kata ngawur sama kelas tulikur kilo kalau Kanjeng Nabi ngetepakan wong miskin sakmur wong sugih sakmur setengah sakmur podo aru 6 on kujul gitu laki 6 on wae sakmute 6 on mongko mana nih wong kudu sakmur setengah. Jadi 6 on kalau telu pinten 9 on. Jadi wong ku mangane ketetepane Kanjeng Nabi sedina suwene pinten 9 on. Wani wong Arab ulung-ulung. Sampai wong Arab ku sebab tandus ndak punya masalah. Apa masalah Arab? Lam yujad sego Arab ini mila wong Arab iku ditulung karo Allah barang iku sing haram nek ning Arab iku haram buat lo ning alam dunia haram nek ning Arab haram. Contohnya kaya dene sing ngeropati kelapa itu apa jenisnya? Bajing itu haram. Bajing itu apa? Bajing itu haram. Ini yang Arab haram. Begitu digawe dene Allah, bajing Arab itu untune obat-obat. mau situ. Karena orang diuntu orang haram. Wong haram ibadik mereka iso ngerokoti wit rotoane apa? Apa jenenge? Wasapan. Wale bapak kula niku gadah kanca Kiai Ammar. Dia Ammar ibu Muhammadiyah. Nah, ana bajing. Iku bajing iku sinjak. Sinjak itu tulisannya halal. Lembu bapakku lo haram. Jadi ora iso ketemu. Jadi Kiai Ammar itu ngalalno apa? Bajing mergo sinjak iku apa? Halal. Ya. Bapak ngaramno. Mergo sinjak iku untune kuwat. Ngeroko di sepet iso sampai ngeroko di nopo itu satu contoh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sakuse sabat jatuh kewan-kewan sing haram iku dening Arab kadang dihalangno dening Allah sinjar orang diutu garangan orang diutu. Mane ninggone kitab Alfiyah niku sampai saiki jadi ugelan. Wong sing jadi kiai tenan nek apa Alfiyah. Mbah Bisri niku Malik. Malik uko wali urin kromi barono wa takwir tu takbi ngati ya Allah diwale sampe kola Muhammad. Aku ije. Sok ngerangno sang niki. Garangan haram, haram mergo kuat. Tapi nang ning Arab haram. Wali bapak kula nek mana nih wa kaza su'alatun lisa. Wa kaza lan kaya mengkono asma. Asma jenis su'ala. Utai su'ala, su'ala garangan Arab. Tulis Arab itu ya. Ini mau garangan wae haram. Jadi garangan Arab haram. Wong ora pancen undi-undi. Tapi nek Jawa utune kuat apa bener garangan. Ora ngono jenenge kang kula mulyakaken. Niki wong Jawa seneng pitik. Pitik iku saking bojone ndoke wae kok ora apa-apa. Gini apa bener? Jadi saiki ana wong kok iso duwe anak alim iku roh anake. Kados Mbak Bis, Kiai Mustofa. Anake ngalim kabeh, pinter kabeh. Ngerti anak. Pitik ora ngerti anak wong doke wae ra roh. Ya wong doke ora ketutupan, wis netes. Bareng netes anake bebek apa pitik? Hah? Bebek. Gelem netutno napa mboten? Kula nyusoni napa mboten? Bento napa mboten bento? Bento. Dadi elek-elek kewan pitik. Sebab anake wae ora ngerti. Sampai wong Jawane ora iso beda. Gini nek pitik Jawa kok iso mana? Nek pitik horn gak iso. Iki aku dusin penting. Beko nek pitik Jawa ono jago. Nek pitik horn ora ono. Jadi sing duwe anak iku wong lanang. Lanang iku jenenge Allah. Perkara sing paling cilik iku ora ana kejaba zarrah. Zarrah iku sing cilik itu dilebokno ninggone kotokane njoge pitik sehingga pitik jago iso manak mergo ana ndoke cipusu menurut saya ini kok akhir saat ini dunia itu wis akhir mergo wis untuk alam zawa. Jadi biar urung untuk alam zarrah. Zarrah itu biar kiai nek maknane semut ireng. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing sapae ngamal sak zarrah. Rumah saya ini cili-cili itu semut ireng putih, semut udah putih sampai diucapno kadar rotin sauda tatubu fi laylatin somma fi sohratin hamma. Kaya semut ireng sing cilik wektu dalu gremet ning gone watu kemloso zarratin sauda tadubu fi zakhratin samma fi lailatin dzalma. Iki piye saiki jangan modern jangan anane atom kumbulah zariyah bom. Jadi manusia saat ini wis tok modern ngerti bisa njupuk atom. Moko atom iki 1000 per 1000 songko milimeter. Jadi atom mundak milimeter. Milimeter mundak ning napa? Sentimeter mundak ning meter. Pindah niki. Pindah niki. Wis to zarrah kae. Zarrah iki atom. Kok iso dicupo mergo ana sudut. Sudut wae. Wong ku kapan karo jodone mesti katon. Lah wong Amerika aku niku ana wong londo wedo. Dirati jodone. Jenderal. Anae di pondok kuwi. Disok ning Mekah, tajak cara Arab pinter kan. Wong anak londo. Kukul ondo kok pinter coro Arab. Aneh nama betul aneh. Wis ngono kata putu apa londo. Bisa bisa ini untuk alam zarrah, alam atom. Aneh-aneh. Nebel untuk alam atom. Iki Islam tambah kecil. Tambah jelok Islam ini tambah cilik nopo tambah gede? Heh? Tambah gede. Nek wong maca kitab arang-arang. Adam ora pancen iso. Nggih napa mboten? Aja kok wong Jawa kok ngarang pancen iso sing arang. Mergo saking sugih. Jadi aneh-aneh sakniki. Wong Arab gak iso maca kitab. Lah saiki anak-anak kiai padha dipondhokno ning Arab. Moko urung mesti wong Arab iki iso maca kitab. Aneh to mboten aneh. Sebab perkembangan kitab iku ora wong Arab. Sing arange munahu kawitan Imam Sibaleh ora iso tawal. NU mazhabul arba'ah Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Sing luwe dhisik mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ku ora wong anggap, ora iso toro. Mulane yo aneh-aneh. Mulane mondok lirboyo kuwi. Iso jadi kiai. Mongko mbak lirboyo ku jatuh Arab gak iso. Gini mau bagaimana? Jadi ini wis wani mlebu Islam, kudu wani aneh-aneh. Nek Islam itu Quran bahasa Arab, tapi memperkembangkan ilmu ke Araban, tidak ada bangsa Arab. Mazhab papat itu ke Quran hadis, ini yang memperkembangkan pertama Imam Abu Hanifah yang tidak bisa berbahasa aneh-aneh ini ya yeah. Milo pulau siang menikah bunga sangat penyanyi pun Bapak Kiai Sodaqoh Kataman kitab Nobo Al-Inggris satu-satunya tafsir yang bisa membawa wong Jawa. Jadi bukan tarjamah Quran Al-Iblis tapi diceluk tafsir napa Al-Iblis. Tata cara susunan bahasa koyok tafsir. Kula matur aneh-aneh, mungkin sepanjang aneh-aneh. Pilar empat. Nah Indonesia pilar empat PBNO pilar wong Islam itu kita khusus siji usulul tauhid usulul din loro usulul din telu usulul tafsir papat usulul Quran usulul tafsir lho iku aneh sing paling didhisikno pilar empat iku agama napa Gusti Allah pangeran kula ora ana lagi nggih Nabi Muhammad Nabi kula Gusti Tulisnya nama kitab Quran panutan Allah Allah lagi ya jadi aku mau Islam agami Allah ini baru Allah Allah pangeran Allah aku mau Islam agami Allah kitab Quran Tantulah Nabi Muhammad Nabi Insun dari kira-kira agama Islam, agama kula Gusti Allah, pangeran kula agama Islam, agama kula kitab Quran panutan jadi saya jindul itu Quran wong kapan maca Quran iso tawar aneh itu yang paham Quran aneh wong sing lebu Islam bangsa Romawi muslim ya sempuntan iso Quran ngerti bahasa Arab jadi biar kapan ono wong Islam wajib iso tawar Mesir ibu bang sakit di mebisam toro Arab Syam Suryani Ibrani mebisam toro Arab Barbar bangsa Barbari mebisam toro Arab sampai tuk Maroko iki Allah gali lah sampean mebisam pirang tau jaisa toro Arab mergosak usai Sayyidina Utsman ditutup wong Islam melebu Islam ora iso loro Arab sakuse Sayyidina Ali karramallahu wajha. Niki Allah damak wale Ali digurekno. Niki Allah. Yo aneh, lho aneh. Kitab sing asli dhisik usulul fiqh. Yang merintis ngarang Imam Hanafi. Sempurna Imam Syafi'i. Terus kitab usuluddin zaman penyanyipun Abil Qasim Al-Junaidi sampai As'ari Maturidi. Terus usulul hadis zaman rame Imam Syakrawardi. Gini yang usulul tafsir kok guri kawitan sing rintis ngarang Imam Bulbini entek-entekan Imam Mahalli, Imam Mahalli karo Jalalani Mahalli karo Imam napa Suyuti. Mulane sampai saiki sak ngalam dunya wong iku kudu wajib ngaji tafsir Jalalain mergo sing aran Al-Jalalus Suyuti, Al-Jalalul Mahalli, sing loro-loro iki selesene kitab-kitab paning gone bab ilmu agama sing terakhir aneh ilmu usulut taf usulut taf. Niku taun sewu wis gak enak karangan baru sing ana wuh khasiat. Jadi mulai tahun sewu berubah dunia khasiat tok lan berubah dunia Mekah akeh ulama. Jadi ulama Mekah banyak sakwise tahun sewu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Khotib Sirbini ngalah datang Mekah. Sampai saiki wong ngaji akeh datang Mekah. Sampai India onsing mazhab Syafi'i Imam Malik Barik mergo ngaji datang Mekah, ngaji datang Ibnu Hajar Al-Haytami. Saiki berubah, perubahan gede sekarang ini. Wong Kapanora moto terjemah sulit untuk tahu Al-Qur'an. Mulane ewo. Paham lho Bapak. Heh. Mulane sampai ahok iso nafsiri surat apa? Ayat apa? Maidah ta. Mergo saiki sing moto iki ora apa? Ora wong Islam. Kira di cuma nama. Wah, kadang wong Islam ora ngerti terjemah, wong kafir ngerti terjemah. Mila sama kesing hati-hati. Kulo syukur banget. Syukur alhamdulillah siang menika pas dina malam dina napa niki? Aha, sing kula mesti dikai sop. Lunga kula tetep ada kula lunga. Aku kepengen oleh berkait Mbak Bisri, berkait Kiai Sodako, berkait Mbak Kiai Mbak Mustafa Pali Kulon Bume, kali Bapak pernah mimpin tau Mbak Mbak Kholil Umi sana nebi Kulon Mbak Ma'rufah Min jual Mbak Kulon gitu oke? Oke? Minduane Mbah Kulo niku Mbah Ma'rufa. Lek mus niki ping telu kan Bapak. Dino saiki kok iki kula pengen enggak tuh no silaturahmi ni ras ni rus kata mana boh kata mana boh al iblis nek saged diterusno sampai ila yaumil semanten atur kula kula panjenengan sengaja matur singaten mugi-mugi manfaatana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq tunggu lagi ya yes tunggu al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بالفاتحة المعظمة والسبت المتاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا ودنيانا من كل محن أو بؤس وضير إنك ولي كل خير ومؤتي كل خير اللهم اجعل اجتماعنا هذا مناسبة اختتام يا الله قراءة التفسير عن إبليس اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا والافتراق بعد هذا افتراقا معصوما ولا تجعل احدا منا مطرودا ولا محروما اللهم ايدنا وايد هذا الاحد واجعل صاحب هذا المعنى مؤيدا منك يا الهي حتى يستطيع يا الله ان يتحمل يا الله رسالتك يا الهنا يا الله من نشر العلم الإسلام وخصوصا ما يتعلق بكتابك الكريم القرآن خصوصا يا الله بقراءة هذا الكتاب الإبريز الذي يكون فيه يا الله كشف يا شرح وتبيان إنك يا الله أنت الرحيم الرحمن فاجعل قلوبنا يا إلهنا قلوبا يا إلهنا يا الله مزينا يا إلهنا ومؤيدا بنور القرآن حتى يتنور هذا القرآن قلوبنا حتى يكون هذا هو المسمى عندك الجنان الجنان الجنان حتى نكون غدا من أهل الجنان يا الله برحمتك يا عزيز يا غفور يا رحمن اللهم إنا نسألك يا إلهنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت هون علينا سكرات الموت ونجنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رحمن أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت يا إلهنا الرحيم الرحمن خصوصا لهؤلاء الأخيار والأبرار فاجعلنا يا إلهنا من أمة نبيك المختار الذين كانا هم يا إلهنا أهل الجنة تحتها الأنهار فعز يا عزيز يا غفار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.